الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang keempat setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Berkata al-muallifu hafizahullah taala al-babur rabi'. Bab yang keempat fi syurutis shalah wa arkanha wa adillatu dzalik. Penjelasan tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya dan dalil-dalil tentang hal itu. Wa hukmu tarikiha, dan hukum orang yang meninggalkan salat. Wa fihi masail, dan di sini atau di dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Pada bab yang keempat ini beliau akan membahas seputar inti dari permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang rukun yang kedua di dalam al-Islam, yaitu salat. Menjelaskan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya, dan hal-hal yang membatalkan salat. Agar kemudian pada saat kita telah mengilmui tentang hukum-hukum ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang jelas, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam menjalankan salat sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan bagi seorang untuk ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka di sini beliau menyebutkan permasalahan yang pertama, fi adadis salawati al-maktubah. Berapa jumlah salat-salat yang diwajibkan? Salat-salat yang diwajibkan yakni dalam sehari semalam. Adadus salawati al-maktubah khamsun. Adapun jumlah salat-salat yang diwajibkan itu ada 5 salat. Wa hiya al-fajr wa adh-dhuhr wa al-'ashr wa al-maghrib wa al-'isha. Itu 5 salat yang ma'ruf. Salat fajar, salat zuhur, salat al-'ashr, salatul maghrib. Demikian pula salatul 'isya. Wa hiya mujma'un 'alaiha, dan ini adalah merupakan hal yang telah disepakati. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa salat-salat ini merupakan salat-salat yang wajib untuk dijalankan oleh seorang hamba yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan tidak ada pencegahnya untuk mengerjakan salat. Dan yang dimaksud dengan 5 kali salat sehari dan semalam, yakni yang dikerjakan dalam sehari semalam, 1 kali 24 jam yang diwajibkan hanyalah 5 salat ini. Adapun salat-salat yang lainnya adalah salat-salat yang hukumnya sunnah. Seperti misalnya salat witir. Meskipun ada riwayat-riwayat yang menunjukkan penegasan seorang untuk melaksanakan salatul witir, akan tapi salat witir adalah salat yang disunnahkan. Tidak sampai kepada hukum wajib. Namun ini bukan berarti bahwa tidak ada salat-salat yang lain yang wajib kecuali salat 5 waktu ini saja. Sebab yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dikerjakan setiap sehari semalam. Setiap sehari semalam dalam 1 kali 24 jam. Namun ada salat-salat yang lain yang juga memiliki hukum wajib, ya, namun ketika ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia harus menjalankannya, seperti misalnya ketika dia masuk ke dalam masjid, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah itu sunnah ataukah wajib. Dalil-dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perintah. Oleh karena itu sebagian para ulama menganggap solat tahiyatul masjid adalah solat wajib, akan tapi tidak ada hubungannya dengan solat sehari semalam dari solat-solat lima waktu. Adapun solat yang dikerjakan dalam setiap hari dan semalam yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kewajiban itu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hanyalah lima solat yang dikenal dengan solat lima waktu. Yang dikenal dengan solat lima waktu. Jadi tidak membahas tentang solatul Id, Idul Fitr dan Idul Adha, yang sebagian para ulama juga menganggap bahwa itu adalah hal yang sifatnya wajib. Wahia mujma'an 'alaiha, dan solat lima waktu ini adalah yang telah disepakati. Bahkan ini termasuk di antara al-umur al-ma'lum min ad-dini bid-darurah, merupakan perkara yang di dalam agama ini diketahui secara pasti. Ya, sehingga seorang yang mengingkari satu dari lima salat ini, maka dia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Misalnya seorang mengatakan bahwa salat yang diwajibkan sehari semalam itu hanya dua salat saja, atau hanya tiga salat saja, atau hanya empat salat saja. Mengingkari satu, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam, karena ini adalah merupakan amalan-amalan yang telah diketahui di dalam Islam secara pasti. Waqad dalla ala dhalika hadithu Talhata ibn Ubaidillah, dan yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan adalah solat lima waktu adalah hadith Talha bin Ubaidillah, anna a'rabiyan qala, bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ماذا فرض علي من الصلاة؟ Wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan kepadaku dari salat? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, al hadis. Salat lima waktu, salat yang dikerjakan, yakni lima salat yang dikerjakan dalam sehari dan semalam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka ini menunjukkan bahwa yang wajib dalam sehari semalam adalah salat lima waktu. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu fi qissati ar-rajul min ahli al-Badiyah. Demikian pula hadith Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah seseorang yang datang dari pedalaman ahlul Badiyah, yang datang dari pedalaman ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qawluhu linnabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang badui tersebut. Walhasil orang ini datang. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim bahwa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami senang apabila ada seorang yang datang dari pedalaman. Ya, yang orang ini orang yang berakal. Ketika dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kami, kata Anas bin Malik, kami ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kami sangat senang kalau ada orang datang dari pedalaman, orang-orang badu. Karena orang-orang badu ini dikenal tidak punya rasa takut, tidak punya rasa segan untuk bertanya. Bagi mereka kalau ini penting, maka langsung disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami berharap ada orang yang datang dari pedalaman, al-aqil, orang ini berakal, sehingga pertanyaan itu pertanyaan yang berbobot, yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil datanglah seorang yang datang dari pedalaman ini, lalu dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di antara pertanyaannya itu dia mengatakan, wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Rasulmu telah menyangka bahwa kita diwajibkan untuk mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqah, memang betul bahwa yang diwajibkan bagi kita adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Alhasil setelah orang Badu ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang diwajibkan, setelah sebelum dia pergi dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, walladzi ba'athaka bilhaq la azidu alaihinna wala anqusu minhunna. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menambah dari apa yang diwajibkan ini dan saya tidak akan mengurangi. Saya tidak akan menambah, yakni saya tidak akan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Saya hanya mengerjakan yang wajib saja. Dan saya tidak mengurangi ini. Apa yang diwajibkan pada saya itulah yang saya kerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, kata beliau, la in shadaqa la yadkhulannal jannah. Kalaulah hamba ini jujur, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga dengan tekadnya tersebut untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan dalam salat hanyalah salat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Tabi akhwana tafi hadza wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.